تماتي يا فتاتي يا زلاتي يا بوشباتي يا سرجاني يا قواتي يا Sing ora disiram dan kulihat tayimu masih bersemayam di gua lembah hitam tempat hukuman para dewa karena sakit jago anoman sampai dari lobang aku ini memang asik jadi jangan coba usik my skateboard di kasur tenang masih aku kulik nama tag yogis memang anjing soal lirik satu-satu di best girl flownya pun sulit putar ke kanan kalau kiri PKI jangan makan babi nanti lu diciduk SP gak usah main api takutnya lau mati semoga aku best TV diciduk KPI buka donasi buat bikin tato kocek sana sini udah mirip si Ronaldo lagu ini kau ngomongin kemana-mana asyik orang gila masuk neraka Hamud Habibi Hamud Hamud Habibi Hamud Habibi Hamud Hamud